الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih melanjutkan kitab yang ke-13 dari Al-Fiqhul Muyassar. Pada bab yang pertama yang menerangkan tentang hukum-hukum makanan dan minuman. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, ma nassa syari'u ala hillihi wa ibahatihi. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa secara rinci berbagai macam jenis makanan dan minuman di dalam syariat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, secara nas disebutkan bahwa itu halal, mubah. Yang kedua, disebutkan secara nas bahwa itu haram. Dan yang ketiga, yang didiamkan oleh syariat. Dan apa yang didiamkan oleh syariat dikembalikan kepada hukum asal, yaitu mubah dan halal. Maka pada permasalahan yang kedua ini, beliau tidak menyebutkan poin yang pertama, ma nassa syari'u ala hillihi wa ibahatihi, yang disebutkan di dalam syariat secara nas tentang halalnya dan diperbolehkannya. Wal aslu fi dhalik wal qa'idah, dan asal hukum dalam perkara ini dan qa'idah mengatakan, anna kulla ta'amin tahirin la madarrata fihi fa innahu mubahun, bahwa setiap makanan yang suci yang tidak terdapat kemudaratan di dalamnya maka hukumnya adalah mubah. Hukumnya mubah setiap jenis makanan yang bukan najis dan tidak memudaratkan, maka hukum asalnya mubah. Wal at'imatul mubahatu ala naw'ain, dan makanan-makanan yang hukumnya mubah itu terbagi menjadi 2 bahagian, hayawanatin wa nabatat. Ada yang berasal dari hewan dan ada yang berasal dari tumbuhan. Kal hububi was thimar, dari tumbuhan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian, gandum, beras, jagung, dan yang lainnya. Maka itu hukum asalnya mubah. Atau buah-buahan, meskipun tidak disebutkan secara nas di dalam Al-Quran Al-Karim. Durian, nangka, semangka, dan yang lainnya. Hukum asalnya mubah. Wal hayawanatu ala naw'ain, adapun dari jenis hewan terbagi menjadi 2 bahagian, barriyatin wa bahriyatin. Ada hewan darat dan ada hewan laut atau air. Hewan laut maksudnya hewan yang hidup di air, ya, mencakup sungai, danau, meskipun airnya tidak asin, atau yang hidup di lautan yang berair asin. Awalan yang pertama, al-hayawanul bahri, hewan yang hidup di laut atau di air. Wa huwa kullu hayawanin la ya'ishu illa fil bahri, yaitu segala jenis hewan yang tidak hidup kecuali di lautan, kecuali di air. Kasamaki, seperti ikan, bi anwa'ihil mukhtalifati, dengan berbagai macam jenisnya yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Maka hukum asalnya mubah. Jadi tidak perlu ditanya secara rinci, ini ikan ini apa hukumnya, makan ikan mas, makan ikan nila, makan ikan mujar, tidak perlu. Kembalikan kepada asal hukum. Ke pasar kemudian melihat ada ikan bentuknya aneh, ikan apa ini, halal atau haram? Ya. Kamu tidak pernah melihat kecuali baru pertama kali melihat ada ikan seaneh itu. Maka kalau dia hidup di lautan, hukum asalnya halal, mubah, dengan berbagai macam jenisnya. Wa kadza ghairuhu min hayawanatil bahri, demikian pula yang lainnya dari hewan-hewan yang hidup di lautan, meskipun bentuknya aneh. Ya. Dan tidak mesti bentuknya harus seperti ikan. Ya. Cumi-cumi. Kemudian macam-macam. Ya. Dari berbagai macam jenis hewan yang hidupnya di air. Illa ma fihi summun fa innahu yahrumu lidbarar, kecuali yang mengandung racun, maka dia diharamkan bukan karena dia hidup di air, bukan karena tidak diketahui jenis ikan apa itu, tidak, tapi disebabkan karena ada racunnya. Dan tidak diperbolehkan seorang mengkonsumsi sesuatu yang dapat membinasakan dirinya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Maka tidak diperbolehkan karena memudaratkan. Wa kadza yahrumu min ta'amil bahri ma kana mustakhbathan mustaqdaran kadhifda'i. Demikian pula diharamkan mengkonsumsi dari hewan laut yang khabith, yang khabith, yang buruk, yang mustaqdar. Adapun tentang kodok, memang ada nas larangan untuk membunuhnya. Sini kata beliau, ma'ama ja'a minan nahi an qatlihi, ditambah memang ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh katak, membunuh kodok, ad-difda. Maka apa saja dan dari jenis kodok yang mana saja, kalau dia termasuk jenisnya difda, maka tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Jika tidak diperbolehkan dibunuh, berarti tidak boleh dimakan. Masa mau dimakan hidup-hidup? dimakan hidup-hidup berarti membunuhnya. Tidak boleh dibunuh. Ada yang mengatakan biar yang lain yang membunuh, kita yang memakan. Suruh orang lain berdosa kemudian kita makan. Oleh karena itu termasuk di antara yang disebutkan oleh para ulama dari jenis-jenis hewan yang tidak boleh dikonsumsi adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh. Tidak diperbolehkannya membunuh hewan tersebut berarti tidak boleh dimakan. Nanti ini ada penjelasannya. Waqat timsah likaunihi mustakhbasan wa li anna lahu naban yaftarisu bihi. Demikian pula seperti buaya, karena dia termasuk khabis, dia termasuk buruk. Ini alasan pertama. Dan alasan yang kedua, li anna lahu naban yaftarisu bihi, karena dia memiliki taring yang dia menyerang mangsanya dengan taring tersebut. Walhasil di sini kata beliau, li umumi qaulih ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan atas kalian khaba'ith, hal-hal yang buruk sehingga tidak sepantasnya dikonsumsi. Jadi ini dua alasan para fuqaha yang mengharamkan untuk mengkonsumsi buaya. Alasan yang pertama karena dia khabith, karena dia buruk. Nah ini permasalahan khabith nanti akan kita tunda, nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, karena di sini akan memunculkan pertanyaan khabith menurut siapa? Kadang-kadang ada sebagian jenis hewan sebagian merasa jijik darinya sehingga dianggap khabith. Sebagian yang lain itu merasa lezat sekali makan dagingnya. Ada sebagian menganggap landak itu khabith. Masa landak dimakan? Jijik. Jijik karena tidak biasa. Sebagian lagi mengatakan, wah, dagingnya lezat. Ya. Jadi khabith ini menurut siapa? Siapa yang berhak untuk menentukan buruknya sesuatu atau baiknya sesuatu? Nah ini nanti yang akan kita terangkan bahwa al-khaba'ith harus dikembalikan kepada syariat. Karena ada sebagian mengatakan dikembalikan kepada standarisasi bangsa Arab ketika itu. Apa yang menurut bangsa Arab ketika itu baik, maka baik. Apa yang menurut bangsa Arab ketika itu khabith, maka khabith. Nah ini tidak benar. Bangsa Arab ketika itu makanannya macam-macam. Bangkai pun dimakan. Ya. Oleh karena itu, ukuran khabithnya sesuatu itu harus dikembalikan kepada syariat. Ya. Sehingga apabila dalam syariat ini diterangkan tentang diharamkannya sesuatu itu, itu menunjukkan bahwa itu khabith. Disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa itu adalah hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin, maka itulah khabith. Nah. Nanti akan disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Alasan yang kedua bahwa buaya itu diharamkan karena dia memiliki taring yang dia menyerang mangsanya dengan taring tersebut. Ya, yang dimangsa manusia lagi. Ya, bukan sesama jenis hewan tapi orang dimakan oleh buaya ini. Nah, dari sisi ini mereka mengharamkan, meskipun mereka mengakui bahwa buaya itu hewan air. Buaya itu hewan air. Inilah yang menjadi letak perselisihan di kalangan para fuqaha An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ammat timsahu faharamun ala sahihil masyhur. Adapun buaya itu hukumnya haram menurut pendapat yang sahih yang masyhur dalam madhab Syafi'i, mayoritas pengikut Syafi'iyah. Wa fihi wajhun, namun ada sisi, ya, sisi pandangan Syafi'iyah yang lain yang menganggap itu halal. Ad-Damiri dalam kitabnya An-Najmul Wahhaj dari kalangan ulama Syafi'iyah, kata beliau, wa amma timsahu fa haramun alal asahhi li khuftihi, bahwa buaya itu hukumnya haram menurut pendapat yang paling sahih dalam madhab Syafi'i karena buruknya, khabith itu tadi. Dan disebutkan oleh Syekh penulis kitab Tanbih bi annahu yataqawwa binabih, bahwa dia memangsa dengan taringnya. Lalu kata beliau, wa muqtada hadhihi al-illa an yahrum al-qirshu li'annahu fi ma'na. Berarti kalau kita mengatakan bahwa buaya itu diharamkan karena dia memiliki taring dan dia menyerang mangsanya dengan taringnya, berarti akan diharamkan pula segala jenis hewan-hewan laut yang memangsa dengan taringnya, seperti ikan hiu, ya, dan ikan-ikan yang semisal yang ganas, ya. Manusia juga dimakan, lebih berbahaya, lebih ganas dari buaya. Karena itu semakna bal asyaddu minhu dharran, bahkan lebih berbahaya, kata beliau. Ya. Lakin ajaba Syekh Muhibbun At-Tabari fihi bil hil taban li Ibnu Al-Athir, ya. Oleh karena itu ada sebagian para fuqaha dari Syafi'iyah seperti Muhibbuddin At-Tabari itu berpendapat halalnya, mengikuti pendapat Ibnu Al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah. Al-Mardawi dari Al-Hanabilah menyebutkan dua riwayat dalam madhab Imam Ahmad tentang hukum makan buaya. Fadhahiruhu al-ibahah. Lalu kata beliau, yang zahir bahwa makan buaya itu hukumnya mubah. Makan buaya itu hukumnya mubah. Dan sebagian dalam sebagian ulama Al-Hanabilah menganggap haram. Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam Al-Mughni beliau mengatakan, fa'amma timsahu faqad nuqila anhu ma yadullu ala annahu la yu'kal. Adapun buaya telah dinukilkan tentangnya sesuatu yang menunjukkan bahwa buaya itu tidak dimakan. Namun berkata Al-Auza'i rahimahullah, la ba'sa bihi liman ishtahahu. Tidak mengapa makan buaya bagi orang yang berselera untuk memakannya, bagi yang ingin memakannya. Ya. Saya sendiri berpendapat halalnya buaya, tapi baru sekali saya makannya dan rasanya tidak pengen lagi makannya. Nah, tapi berbeda antara rasa jijik dengan hukum secara fikihnya, hukum secara fikihnya. Jadi kata Al-Auza'i, tidak mengapa bagi orang yang berselera ingin memakannya. Lalu berkata Ibn Hamid bahwa buaya itu tidak boleh dimakan karena dia memakan manusia. Ya, berarti sekian banyak hewan di lautan, ya, yang memakan manusia, melazimkan untuk diharamkan pula. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan zahir dari firman Allah menunjukkan halalnya hewan laut, hewan yang hidup di air. Nah, oleh karena itu Syekh Nu'taimin rahimahullah ta'ala, beliau ketika menjelaskan tentang halalnya buaya, kata beliau, walakinnahu laysa minas tiba', bahwa buaya itu tidak termasuk hewan yang disebut siba', hewan buas. Ya. Walihada laysa ma yahrumu fil bahri yahrumu nadhiruhu fil bahr. Oleh karena itu tidak boleh dihukumi haram yang ada di daratan, ya, disebabkan karena ada kemiripan dengan apa yang ada di lautan. Anjing darat hukumnya haram. Anjing laut gak bisa dihukumi haram, asal hukumnya halal. Babi darat, hah? Apa hukumnya? Haram. Khinzir. Babi laut hukumnya halal menurut pendapat yang paling sahih. Buaya darat, buaya darat haram. Maka buaya yang hidup di air, di sungai, ya, hukumnya adalah hukum air. Jadi berbeda antara hukum hewan-hewan darat dengan hukum yang ada di air. Kata beliau, fal bahru syai'un mustaqil, lautan itu sesuatu yang terpisah, berdiri sendiri. Medannya berbeda dengan daratan. Hatta innahu yujadu ghairu timsah mimma lahu nabun yaftarisu bih, mithlu qirsh. Bahkan di lautan itu ditemukan selain buaya yang memiliki taring yang dia memangsa taring, memangsa buruannya dengan taringnya seperti ikan hiu. Wa yujadu aydan asya' ghoribah idza syahadatil insan irtaqat fawqahu. Bahkan ditemukan di laut itu ada hewan-hewan yang aneh, kata beliau. Kalau dia melihat manusia, dia langsung ya naik di atas manusia itu. Kama haddatsani alladziina yaghusuna fil bahr, sebagaimana yang memberitakan kepadaku orang-orang yang biasa mereka melakukan penyelaman di lautan. Fatakunu fawqahu kal ghamama, sehingga dia berada di atas manusia itu seperti kumpulan awan, jadi gelap akhirnya. Saking besarnya itu. Thumma tanzilu syai'an fa syai'an hatta taqbisa 'alaihi. Lalu kemudian dia turun perlahan-lahan lalu melumat manusia itu. Matilah dia. Nah. Jadi kata beliau, wal hasil annahu tujadu asya' taqtul wa ma dzalika fa innaha halalun. Ditemukan hewan-hewan di laut itu yang membunuh, namun hukumnya halal. Ya. Oleh karena itu beliau sampai kepada kesimpulan, as-sahih annahu la yustathna timsah wa annahu yukal. Yang sahih bahwa tidak dikecualikan buaya. Boleh dimakan. Boleh dimakan. Dan ini merupakan fatwa dari al-lajnah da'imah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala pada masa hidup beliau. Dalam fatwa al-lajnah menyebutkan, amma timsah faqila yu'kalu kas-samak li'umumi ma taqaddama min al-ayati wal hadis. Adapun buaya ada yang berpendapat dimakan seperti ikan berdasarkan keumuman dalil-dalil dari ayat dan hadis. Wa qila la yu'kal, ada yang berpendapat tidak boleh dimakan, likaunihi min dawatil anyabi min as-siba', karena dia termasuk hewan yang memiliki taring, ya, jadi termasuk hewan buas karena dia menangkap bangsanya dengan taringnya. Lalu kata lajnah, war rajihu al-awwal, bahwa yang rajih pendapat yang pertama, yaitu diperbolehkannya makan buaya. Walhamdulillah makanan di sekitar kita masih banyak, ayam masih banyak, sapi, kambing, ya, yang lainnya masih banyak, tidak perlu cari buaya. Supaya kita keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha. Namun kalau berbicara tentang hukum fikihnya, Allah Ta'ala alam, terjadi khilaf di kalangan para ulama yang berakhir kembali kepada keumuman ayat dan hadis tentang dihalalkannya hewan air. Allah Ta'ala alam. Sampai di sini, ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.